besarkan aku. Dengan kasih sayangmu tanpa mengharap balas, tak hanya tangisan dan darah, nyawa pun kau pertaruhkan. Di dalam setiap doa ku panjatkan untuknya, karena aku tak ingin menjadi durhaka. Atas tulusnya cinta yang tak mungkin kau terbalaskan dengan apapun juga. Di dalam setiap doa ku panjatkan untuknya, karena aku tak ingin menjadi durhaka. Ya Allah Tuhan, ampuni aku, ampuni aku, sayangi mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Bukakanlah lebar pintu surgamu, jauhkan dari api nerakamu. Ku bersujud bersimpu di dalam doaku. Tak ingin menjadi durhaka. Ya Allah Tuhan, ampuni aku, ampuni dosa ibu dan bapakku. Sayangi mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Bukakanlah lebar pintu surgamu, jauhkan dari api nerakamu. Ku bersujud bersimpu di dalam doaku.